Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji surat Ibrahim ayat 41. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Yang artinya, ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau pada hari kiamat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah doa Nabi Ibrahim yang dimulai dari ayat 35, 36, 37, 38, 39, 40 dan hari ini pada ayat 41. Nabi Ibrahim berdoa pada ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mungkin ada sholat yang tertinggal. Karena 40 disebutkan, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min zurriyati. Ya Allah, teguhkan hatiku untuk tetap sholat dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun. Tetapi sebagai manusia, terkadang boleh jadi ada terlupa, terlewatkan, atau bahkan mungkin dengan sengaja dilupakan dan dilewatkan dari orang-orang yang kita cintai. Dari istri, dari anak, dari pasangan, dari orang tua, dari cucu-cucu kita. Maka pada hari ini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita dan Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah ampunilah dosaku, dosa kedua ibu bapaku dan dosa umat Islam semua. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, karena semua orang yang beriman itu bersaudara, baik yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, baik anak cucu kita walaupun ataupun anak cucu orang lain, baik itu kakek nenek kita ataupun kakek nenek orang lain, selama dia berstatus mukmin kita layak mendoakannya, baik dia telah meninggal ataupun yang masih hidup. Selama dia berstatus mukmin kita doakan semoga-moga Allah mengampuni dosa dia, baik kecil ataupun besar, disengaja ataupun tidak disengaja. Ini adalah cinta Ibrahim kepada umat manusia dan menjadi teladan bagi kita untuk mencintai umat manusia, terutama orang yang beriman, terutama lagi kedua ibu bapa. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq mengkaji ayat 41 dari surat Ibrahim. Kami persilahkan kontribusinya, arahannya dan pendalamannya tentang ayat ini. Iya. Ayat yang kita kaji saat ini sangat terkait dengan ayat yang sebelum-sebelumnya sebagaimana yang sudah disinggung oleh Ustaz Zainal Arifin tadi. Kenapa? Karena ayat yang sebelumnya juga menyebutkan Rabbana wa taqabbal du'a. Diawali dengan Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Sebelumnya juga mengucapkan alhamdulillah atas kesyukuran. Apa yang dianugerahkan Allah itulah yang terbaik. Karena kita tidak tahu apakah di masa muda kita mendapatkan apa yang kita minta itu atau di masa tua. Itu adalah peran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setelah kita disuruh berdoa semuanya, orang tua, sekarang anak yang diperintahkan di dalam ayat ini, Rabbi ighfirli wali walidayya wa ya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Sekarang diperintahkan kepada anak agar anak itu mendoakan orang tuanya. Berarti di sini anak itu dituntut menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas didasarkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengenal permasalahan apa yang dialami oleh anak tersebut. Tapi inilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul merupakan garis dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuruh kita seluruhnya dengan mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, beri ampunlah aku dan kedua orang tuaku dan sekaligus orang-orang mukmin pada hari terjadinya hari kiamat kelak nanti." Ini adalah merupakan doa yang sangat mendalam. Arti kata, apa yang sudah menjadi kita nikmati saat ini tidak terlepas dari doa orang tua, tidak terlepas dari peran orang tua. Peran orang tua itu adalah termasuk juga doanya. Karena sudah disebutkan pertemuan yang sebelumnya, doa itu adalah mukhul ibadah. Mukh di sini artinya otak. Otak di sini artinya dialah yang akan menjelaskan bagaimana merencanakan segala sesuatunya. Maka kalau kita ingin bagus otak kita ini, maka kita harus lakukan dengan berdoa. Berdoa itulah yang akan membuat kita ini menjadi teratur. Karena orang-orang yang memiliki harta yang melimpah ruah atau memiliki yang sederhana-sederhana saja, jarang, kalau seandainya jarang mereka itu berdoa kepada Allah, berarti dia tidak mensyukuri dengan apa yang sudah dianugerahkan Allah SWT kepada orang tersebut. Maka orang inilah yang selalu akan merusak. Kenapa? Karena memang sudah disabdakan Rasulullah SAW, supaya kita dapat menjalankan apa yang dianugerahkan Allah kepada kita, maka kita harus seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya dalam pertemuan ayat ini menjelaskan bagaimana sepak terjang anak itu yang tidak akan pernah putus, karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Yauma yakumul hisab." Itu menandakan tidak akan pernah putus doa orang tua, doa anak kepada orang tuanya sampai hari kiamat nanti terjadi ataupun berbangkit. Inilah sangat indah sekali doa ini. Maka kita haruslah menjalankannya sedikit demi sedikit doa tersebut. Maka perlulah kita cermati, paling tidak kalau kita sudah lama tidak berdoa kepada Allah atau berdoa sekadar mengucapkan, lantunkanlah doa istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika kita belum mampu menekankan atau menempatkan ucapan kita itu ke dalam hati kita, ulangilah sekali istighfar itu. Begitu tidak mampu juga meletakkan ucapan kita itu di dalam kalbu kita, kita terus ulangi ungkapan ataupun ungkapan istighfar itu sampai melekat betul-betul, sehingga tujuan pikiran kita itu tertuju ke sana, supaya kita kembali menikmati apa yang sudah dianugerahkan Allah itu dengan kita selalu mengucapkan alhamdulillah, dengan selalu kita melantunkan doa kita kepada orang tua kita, karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, tidak ada hambatannya. Maka untuk itulah penting sekali di dalam doa ini, karena Allah langsung mengajarkan kepada kita, "Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minin." Ketika dikatakan Rabbana, ini adalah nahnu, domirnya nahnu, semestinya Rabbi ghafirli. Kenapa? Karena di sini Nabi Ibrahim menginginkan secara keseluruhan apa yang dikatakan ighfirli, ampuni aku, wali walidayya walil mu'minin, ini adalah rangkaian semua yang menunjukkan kata-kata Rabbana itu, yaitu tentang nunnya menunjukkan nahnu, nahnu itu menunjukkan atas sebanyak orang. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan kita, di samping kita diwajibkan mendoakan kedua orang tua, juga kepada orang-orang mukminin, orang-orang yang mukmin, menandakan ini adalah sebuah keharusan. Semoga kita juga mendapatkan ketenangan dari doa kita itu. Kenapa? Karena orang-orang mukmin di sini dikatakan tidak hanya untuk orang yang hidup, tapi orang yang mati juga kena di dalam doa ini. Maka kalau orang semuanya itu didoakan kita, orang-orang yang kita doakan tadi didoakan oleh malaikat tentang doa kita itu, itu adalah merupakan ketenangan yang lebih, tergantung dari doa kita apakah kita betul-betul sekedar, apakah kita betul-betul mengucapkan doa itu sesuai dengan hati kita atau sekedar melafazkannya saja, tergantung kita bagaimana melaksanakannya. Sejauh kita insaf, sejauh kita sadar, sejauh kita meyakini, sejauh itu pula akan mendatangkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq membahas panjang lebar tentang doa. Di samping itu juga, selain ini berkisah tentang doa, ayat ini juga mengkisahkan tentang mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli, ya Allah ampuni. Di dalam hadis disebutkan istaghfiru rabbakum, kata Nabi Muhammad, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Karena fa inni astaghfir fil yaumi mi'ata marrah, karena aku sendiri memohon ampun kepada Allah sehari 100 kali. Nabi Muhammad yang maksum, tidak punya kesalahan, hasanatul abrar sayyatul muqarrabin, kesalahan orang, kebaikan orang-orang biasa itu dipandang sebagai kesalahan bagi orang-orang yang muqarrab. Itu saja berdoa sampai memohon ampun 100 kali sehari. Boleh jadi bagi kita sedekah hari ini, tidak sedekah besok, itu tidak masalah. Ada orang yang meminta, kita beri. Kalau ada yang meminta, tidak kita beri, itu juga tidak merasa berdosa dan masalah. Tetapi bagi para nabi, ada peminta-minta dan dia tidak memberi, itu adalah suatu kesalahan. Maka dia pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang sebenarnya bagi orang awam bukanlah merupakan satu kesalahan. Kalaulah nabi saja memohon ampun 100 kali dalam sehari, maka tentu saja kita diminta untuk memohon ampun meneladani nabi normalnya 100 kali dalam sehari. Kalaupun juga tidak bisa, minimal selesai sholat kita pun memohon ampun kepada Allah 3 kali pun jadi astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu pun jadilah. Yang penting ada ucapan mohon ampun. Yang kedua, lebih penting dari itu sendiri, kenapa mohon ampun itu menjadi nomor 1 di hari kiamat? Karena memang azab Allah itu begitu pedihnya. Prinsip dasarnya tidak masuk surga tidak masalah, asal jangan menyentuh neraka sedikit pun. Karena walaupun sementara, sebagaimana yang tertuang di surat Ibrahim yang awal dahulu atau di surat sebelumnya, kalaulah azab yang paling pedih di api neraka itu diletakkan batu di kepala langsung mengalir sampai ke duburnya, itu membakar seluruh isi perut, itu adalah azab yang paling ringan di neraka. Dimakan air nanah yang begitu panasnya. Maka wajar ketika Nabi Ibrahim meminta satu doa yang begitu penting setelah sebelumnya tentang sholat, yaitu ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah mukminin, karena kita tidak kuat untuk berada di neraka walau hanya satu detik. Ketika ampunan dosa telah terpanjatkan dan telah terkabulkan, tentu kasih sayang Allah tidak ada tempat selain neraka kecuali surga. Kalaupun akhirnya di kerak-kerak surga pun kita menetap, itu merupakan suatu nikmat yang sungguh luar biasa. Inilah pelajaran yang penting, bagaimana kita diminta untuk memohon ampun, supaya apa? Supaya hidup ini tenang di dunia dan bahagia di akhirat. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita dan mukminin dan mukminat hingga hari kiamat kelak, dan masuk surga semua, terhindar dari siksa neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.